الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan sebelum kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya, ada satu masalah yang kemarin sempat kita bahas, yang pada hari ini saya merasa penting untuk menjelaskan sekaligus meralat apa yang telah saya terangkan sebelumnya, yaitu tentang permasalahan jual beli dari barang-barang yang memiliki unsur riba namun berbeda illah, seperti jual beli gandum dengan cara ditundanya pembayaran, jual beli garam tanpa kontan, pembayaran yang ditunda. Demikian pula termasuk di dalamnya jual beli beras. Seorang membeli beras dengan kredit, tidak membayar secara tunai. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-dhahabu bil-dhahab wal-fidhah bil-fidhah wal-bur bil-bur wal-sha'ir bil-sha'ir wal-tamr bil-tamr wal-milh bil-milh mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa' yadan bi-yadin, emas dengan emas, yani tukar menukar emas, tukar menukar perak dengan perak, gandum dengan gandum, jenis bur atau syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama timbangan dan takarannya, dan harus tukar menukar dilakukan secara tunai, secara kontan, ya dan biadin, saling menyerahkan barang di majelis akad. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Apabila berbeda dari jenis-jenis barang-barang yang memiliki unsur riba ini, maka silakan kalian memperjualbelikan sekehendak kalian. Apabila dilakukan secara tunai, taqabud, ya dan biadin. Yang zahir sebagaimana yang saya terangkan kemarin, bahwa zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa enam jenis ini apabila terjadi penukaran antara satu dengan yang lainnya disyaratkan taqabud. Disyaratkan at-taqabud karena ini adalah barang-barang yang ribawi, terdapat unsur riba padanya. Sehingga dibangun di atas zahir dari hadis ini, saya mengatakan bahwa tidak diperbolehkan seseorang membeli garam dengan pembayaran yang tertunda, Karena uang juga bagian dari barang yang terdapat unsur ribawi. Disebabkan karena dia memiliki illat yang sama dengan emas atau perak. Astamaniyah, memiliki nilai. Sehingga saya mengatakan bahwa garam tidak diperbolehkan dibeli secara kredit. Demikian pula beras. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Dan perkataan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, saya bersandar kepada penjelasan dari beberapa para ulama, di antara yang zahir yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid. Dalam kitabnya Tamhid beliau mengatakan, wala yajuzu an-nasa fil jinsainil mukhtalifain minha. Setelah beliau menyebutkan hadis ini, ya, beliau menjelaskan, fahadihi sittatul asya' la yajuzu bi'il jinsil wahid minha ba'dihi bi'ba'din mutafadilan wala nasa'. Maka enam jenis barang-barang unsur riba ini tidak diperbolehkan memperjualbelikan satu jenis yang sama dengan berbeda takaran atau timbangan, dan tidak dengan cara taqabut. Ini yang thabit dari Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kata beliau, dan tidak diperbolehkan an-nasa, nasi'ah. Tidak diperbolehkan diakhirkan pembayaran, penukaran pada dua jenis yang berbeda dari enam jenis ini. Dari enam jenis ini. Sehingga dari yang zahir, perkataan beliau bahwa tidak diperbolehkan seorang membeli gandum misalnya, atau membeli kurma dengan pembayaran yang tertunda. Sebab disyaratkan terkabut, karena ini adalah barang-barang yang terdapat unsur riba di dalamnya. Ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan dalam kitabnya Nailul Autar. Demikian pula dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar. Beliau menjelaskan ya tentang perkara ini. Beliau sebutkan dalam kitabnya Sayyidul Jarrar, demikian pula dalam Nail Al-Autar, kata beliau setelah menyebutkan hadis ini, yadullu ala annahu yajuzu fiha ma'al ikhtilafi at-tafadul duna an-nasa, fala yajuzu mathalan bay'u at-ta'ami bid-darahim illa idha kana yadan biyadin. Maka hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkan apabila berbeda jenis dari barang-barang ribawi, berbeda takaran atau berbeda timbangannya, namun tanpa an-nasa. Artinya harus melakukan secara taqabut, saling menyerahkan barang, dibayar secara tunai, tidak boleh diakhirkan. Maka tidak boleh misalnya menjual makanan, ya, apakah itu kurma atau itu gandum atau apa saja, menjual makanan bid-darahim, dengan membayar dirham, illa idza kana yadan biyadin, kecuali dengan syarat harus dilakukan secara taqabut, harus dilakukan secara tunai, secara kontan, masing-masing menyerahkan, yang ini menyerahkan makanannya dan si pembeli menyerahkan uangnya. Ini yang zahir dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Nailul Autar beliau lebih menerangkan lagi, ya, bahkan beliau membantah pendapat yang membolehkan hal tersebut. Beliau membantah pendapat yang membolehkan bolehnya seseorang membeli gandum secara kredit, pembayaran yang tertunda. Beliau membantah dalam kitabnya Nailul Autar. Akan tetapi ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, setelah saya melihat kembali keterangan dari para ulama dan dikuatkan lagi dengan ijma' yang dinukilkan oleh sebagian para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah taala. An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Muslim karya beliau rahimahullah taala, tatkala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan wa ajma'al ulama ala jawazi bai'ir ribawi biribawiyyin la yusharikuhu fil illah mutafadilan wa muajjalan wa dhalika ka bai'id dhahabi bil himtah wa bai'il fiddati bis sya'ir wa ghairihi minal makil dan seterusnya, kata beliau. Dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya jual beli barang ribawi dengan barang ribawi yang lain yang tidak memiliki persamaan illah. Sekarang ada 6 jenis ini. Emas, perak. Kemudian 4 yang lainnya. Kurma. Kemudian gandum. Kemudian al-buru, syair, dan garam. Ini kata beliau memiliki illat yang berbeda. Adapun emas dan perak, illatnya apa? Kenapa terdapat unsur riba di dalamnya? Kata para ulama, illatnya as-samaniyah. Karena dia memiliki nilai tukar menukar. Memiliki nilai. Oleh karena itu dikiaskan kepadanya mata uang yang berlaku di setiap negara. Rupiah, dolar, ringgit, dan yang lainnya. Jadi illatnya as-samaniyah. Tapi 4 ini illahnya berbeda. Illahnya berbeda. Kata jumhur ulama, illatnya adalah al-makil atau al-mauzun ma'a annahu mat'um. Jadi dia barang yang ditakar atau ditimbang dan menjadi kebutuhan pokok, makanan pokok. Nah, lalu mengapa disebutkan padanya garam? Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, disebutkan garam karena garam termasuk penyedap makanan. Ya, termasuk penyedap makanan, sehingga termasuk dalam illah ini. Nah, karena 6 jenis ini terbagi menjadi 2 yang memiliki illah yang berbeda, yang memiliki illat yang berbeda, illatnya emas dan perak adalah as-samaniyah, harga, nilai. Sedangkan illat 4 ini adalah sesuatu, yaitu makanan yang ditakar atau yang ditimbang. Nah, apabila barang ribawi ini tukar menukar antara satu dengan yang lainnya, tapi berbeda illah, la yusharikuhu fil illah, yang tidak memiliki illat yang sama, maka kata beliau sepakat para ulama tentang bolehnya, tentang diperbolehkannya jual beli, mutafadilan wa muajjalan, baik berbeda berbeda nilainya, dan boleh jual beli dengan cara muajjal, nasa' diakhirkan, tidak dibayar secara kontan, secara tunai. Tidak dibayar secara tunai. Berarti lalu beliau mencontohkan wa dzalika ka bai'id dzahabil himtah. Misalnya menjual emas dengan gandum. Ya, jual beli emas dengan gandum. Maka diperbolehkan kita terima gandum, emasnya nanti. Berikutnya. Ya, atau istilah kita ngutang gitu. Bayarnya belakangan. Wa bai'il fiddati bisy'ir wa ghairihi minal makil. Dan jual beli emas perak dengan syair. Dengan gandum atau terigu dan yang lainnya dari barang-barang yang ditakar. Diperbolehkan meskipun salah satunya tidak diserahkan di majelis akad. Ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Dan bahkan beliau menukil ijma'. Ini yang kemudian memberatkan untuk menyelisihi perkara ini. Ya, memberatkan untuk menyelisihi perkara ini. Meskipun Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, beliau membantah pendapat ini dalam kitabnya Nailul Autar. Ya, dan beliau mengatakan bahwa sebagian menukil ijma', ya, itu pun bisa dijadikan sebagai hujjah bagi mereka yang berpendapat ijma' itu hujjah. Karena Syaukani rahimahullah ta'ala memiliki pendapat tersendiri dalam permasalahan ijma' ini. Ya, beliau memiliki pendapat tersendiri dalam perkara ijma'. Walhasil Syaukani memang menyelisih pendapat jumhur ulama. Bahkan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ijma'. Maka apabila ijma' ini sahih, dan saya juga belum mengetahui ada pendapat dari kalangan para ulama yang membatalkan penukilan ijma' dari An-Nawawi rahimahullah, sehingga hal ini berat untuk menyelisihi perkara tersebut. Meskipun zahir hadis seperti yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah. Nah, akan tetapi dengan adanya penukilan ijma' dan juga para ulama menguatkan, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menguatkan pendapat ini. Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menguatkan pendapat ini. Sehingga wallahu ta'ala alam, sulit untuk menyelisihi apa yang dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari penukilan ijma'. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga menerangkan selain dari penukilan ijma' ini, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, ketika beliau mensyarah hadis ijtanibu sab'al mubiqat, lalu beliau menyebutkan penjelaskan tentang salah satu seorang yang terjatuh ke dalam dosa besar, wa akil riba, seorang yang memakan hasil riba. Lalu beliau menerangkan tentang perkara riba ini, dan di sana beliau mengatakan bahwa apabila berbeda illah maka diperbolehkan untuk tidak diserahkan di majelis akad, salah satunya, ya, diperbolehkan mutafadilan wa nasi'ah, dan bukan termasuk bagian dari riba yang diharamkan. Dan beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jual beli salam, atau disebut juga salaf. Nanti akan diterangkan ada bab tersendiri tentang jual beli salam ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diterangkan oleh Ibn Abbas bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka mereka jual beli buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun itu dengan cara salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aslafa fi syai' falyuslif fi kayl ma'lum wa wazn ma'lum ila ajal ma'lum." Barang siapa yang hendak berjual beli salam, maka hendaknya dia berjual beli dengan takaran yang telah dimaklumi, yang telah diketahui, yang jelas, dengan timbangan yang jelas dan tempo yang jelas, ya, yang disepakati sampai kapan temponya, timbangannya berapa, penakarannya berapa, pembayarannya di depan, dia bayar terlebih dahulu, barangnya belum ada, barangnya nanti belakangan setahun atau dua tahun. Ini, ya, menunjukkan bahwa, kata beliau, barang tidak diserahkan di majelis akad, tidak terjadi takabut. Dan ini diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi ini nanti insyaallah ta'ala ada pembahasan tersendiri tentang jual beli salam. Walhasil, dalil yang paling kuat dalam permasalahan ini adalah ijma' yang dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa diperbolehkan jual beli dari barang-barang yang terdapat unsur riba padanya, tapi berbeda illah. Berbeda illat. Ya, berbeda illatnya. Emas dan perak boleh ditukar dengan salah satu dari empat. Apakah itu kurma, atau gandum, atau garam, dengan perak, atau emas, meskipun tidak dengan cara taqabud. Tidak dengan cara taqabud, membayar secara tunai. Berdasarkan ijma yang dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa apabila penukilan ijma ini sahih dan tidak diketahui di kalangan para ulama as-salaf, ada yang menyelisihinya, maka ijma' adalah hujjah. Wallahu ta'ala alam. Ijma' adalah hujjah. Nah, meskipun zahir dari hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih condong kepada pendapat Asy-Syaukani rahimahullah, namun merupakan hal yang berat untuk menyelisih ijma' para ulama. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kesimpulannya bahwa diperbolehkan. Diperbolehkan seorang beli garam misalnya dengan pembayaran yang tertunda. Atau seorang beli beras dengan pembayaran yang tertunda. Ya, berdasarkan penukilan ijma' dari An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Atau mungkin juga ada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari penjelasan ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, apa yang saya jelaskan kemarin, ya, untuk sementara saya rujuk. Ya, saya rujuk disebabkan penukilan ijma' ini. Karena penukilan ijma' ini berat untuk diselisihi. Ya, berat sekali untuk menyelisih ijma' tersebut. Kecuali apabila ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa ijma' itu tidak sahih, maka wallahu alam, saya lebih condong kepada memahami zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Syaukani rahimahullah. Nah, namun kalau ijma' tersebut kita belum mengetahui, ada di antara para ulama yang membatalkannya, artinya yang mengatakan bahwa penukilan ijma' itu tidak benar, maka berpegang kepada ijma' itu lebih mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Dan ini sekali lagi sekaligus koreksi dari apa yang saya terangkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.